Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memproyeksikan bahwa Amerika Serikat sangat berpotensi untuk kembali menjadi lokomotif ekonomi dunia, bukan melalui kekuatan ekonominya yang saat ini baru memasuki tahap pemulihan dari hantaman krisis finansial, melainkan melalui inovasi teknologinya yang memungkinkan Amerika Serikat memperoleh sumber energi alternatif dari bebatuan atau sumber daya mineral tertentu yang masih terpendam di dalam perut bumi. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, jadi Amerika bisa kembali menjadi lokomotif ekonomi dunia karena inovasinya di bidang alternatif energi ya Pak Kwi? Ya, jadi kalau itu adalah lompatan. Kita perhatikan Amerika dari awal sampai sekarang. Yang membuat Amerika makmur adalah inovasi, lompatan-lompatan teknologi inovasi. Yang terakhir tentu yang sampai sekarang belum habis adalah urusan IT ya. Nah, sekarang dalam menghadapi energi yang runyam seperti ini, Amerika menemukan hal ini gitu. Nah, apakah ada inovasi teknologi lain dari Amerika yang menurut Bapak bisa menjadi penopang bagi Amerika di masa depan? Ya, ada lagi sebuah eksperimen yang saya tidak tahu persis sampai di mana tahapannya, yaitu meluncurkan suatu satelit lalu menggantung di angkasa. Satelit itu fungsinya menyedot sinar matahari dengan kekuatan yang luar biasa untuk ditransfer menjadi energi dan dipantulkan ke Amerika. Kalau dua-dua ini berhasil, ya habislah peran minyak. Nah, jika kedua inovasi itu berhasil, apakah ekonomi Amerika dan dunia masih akan bergantung pada energi minyak bumi, Pak Kwik? Ya tidak sudah. Kalau maka ini kan mereka terus mencari bagaimana mentransfer sampai bisa menjadi energi listrik, energi transportasi dan lain-lain. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.